فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدنا ووالديكم وأهلنا ووالدكم وأهل المسلمين، خصوصا الإمام النووي ثم إلى أرواح أوليائكم أجمعين لما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وساعد في تتمية المعهد سابقا ولاحقا، ان الله تغشاهم بالرحمه المغفره والجنه ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولذ وعافيه، والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وفي دارنا امين. ماشي dalam hadis ke-28 wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسنة صحيح. وإياكم دن هاتي هاتيلاه كامو برهاتي هاتيلاه كامو ومحدثات الأمور dengan perkara-perkara yang baru Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Khilaful haq, adalah bertentangan dengan kebenaran. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah ini sering banyak yang keliru di dalam memahami dan mengartikannya. Pertama yang harus kita pahami, keterangan kulla muhdatsatin, semua yang baru adalah bid'ah. Maksudnya yang baru yang mana? Kalau sesuatu yang baru yang positif, baru di sini yang tidak dilakukan oleh Nabi. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Kalau positif, apakah termasuk bid'ah sesat yang masuk neraka? Misal, di zaman Nabi enggak ada pondok. Di zaman Rasulullah enggak ada madrasah. Apakah semua yang baru itu adalah sesat? Di zaman Nabi tidak ada organisasi Islam. apakah itu adalah bid'ah yang sesat dan masuk neraka? Sebenarnya ajalan syariat enggak boleh ditambahi, Pak. Enggak boleh dikurangi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Allah sudah sempurna. Enggak boleh ditambahi, enggak boleh dikurangi. Cuma dalam melakukan strategi itu boleh dirubah. Gampangannya begini, belajar ilmu itu adalah anjuran Islam. Malah wajib hukumnya dalam beberapa ilmu. Talabul ilmi faribatun ala kulli muslimin. Lu cara belajarnya gimana? Kalau zaman dulu cara belajarnya dengarkan sama nulis. Kalau sekarang cara belajarnya mungkin udah dicetak bukunya, dikasihkan, tinggal belajar dan ngartikan. Atau mungkin sebentar lagi lewat radio, lewat VCD, lewat internet. Itu cara belajar. Caranya boleh berubah. Tapi ilmunya jangan dirubah-rubah. Haram dirubah. Dulu haram, sekarang halal. Enggak boleh. Dulu itu sunnah, sekarang ini adalah dosa. Itu enggak boleh dirubah-rubah. Tapi caranya yang boleh berubah. Kalau zamannya Rasulullah, Qur'annya enggak dicatat. Apal semuanya sahabat dengan cara apalan. Dilihat ternyata generasi demi generasi yang apal Qur'an meninggal, turunannya enggak apal gitu. Punya inisiatif. Sayyidina Abu Bakar, wah pompong durung ini, gimana kalau dibukukan? Punya inisiatif keduluan meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya tepatnya di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan lengkap dibukukan itu akhirnya Al-Quran dinamakan Mus'haf. Tapi apakah itu adalah tambahan yang baru? Enggak. Bacaan Al-Qur'annya, cuma kalau dulu enggak pakai baca, enggak pakai ngelihat, sekarang udah tertulis. Zamannya Sayyidina Utsman udah tertulis. Itu bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Tidak merubah aslinya, tapi metodenya, caranya yang berubah. Paham ini ya? Kalau di zaman Rasulullah hadisnya enggak jadi kitab. Orangnya bisa dipercaya semuanya. Setelah zamannya sahabat meninggal, tabi'in banyak orang yang baik-baik. Tabi'in banyak orang yang bagus-bagus masih. Khairul guruni garni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya masaku. Masa sahabat, masa tabi'in, kemudian setelahnya masa tabi'in. Setelah itu timbul macam-macam yang enggak benar. Akhirnya, banyak yang membuat hadis palsu, hadis karangan. Ada orang jualan semongko supaya laris. Ngaku nih, ada hadis Rasulullah, fadilahi semongko. Ada orang pegel untuk menjelek-jelekkan ngarang hadis. Di saat itu akhirnya timbullah ilmu baru untuk menseleksi hadis, namanya ilmu mustalahil hadis. dengan meneliti perawi-perawi yang membawa hadis disyarat-syaratkan harus ada ittisalus sanad, harus ada adalatur rawi, harus ada tamamud dhabti, harus ada salamatu minasyudud, salamatu minal illah, semuanya diatur sama ulama. Apakah itu adalah sesat yang masuk neraka? Yang dibawa tetap hadis, cuma hadisnya diseleksi, diteliti, sing riwayat no sopo. Sekalipun itu ilmu baru, tapi ilmu itu adalah bukan nambahi hadis, bukan ngurangi hadis, malah njogo hadis. Ini bukan sesat masuk neraka. Kalau dulu banyak orang mengenal sejarahnya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, perangainya Rasulullah. Di akhir-akhir kurang peduli, yang banyak itu adalah mengenang bintang film. Ceritanya film, ceritanya sinetron, ceritanya itu, ceritanya ini. Akhirnya ulama mulai membukukan sejarahnya Nabi, sejarah, sifat-sifatnya Nabi, dibuatlah maulid, diwaca noh Kanjeng Nabi ku ngene rupane, Kanjeng Nabi itu begini, akhlaknya Kanjeng Nabi itu begini, dilahirkan di sini, hijrah di sini, meninggalnya Nabi, semuanya dengan dilantunkan sholawat-sholawat kepada Nabi. Duduk nambahi, bukan ngurangi, tetap sama, cuma carane yang berbeda. Faham sampean ya? Corone sing beda, Mas. Bukan tambahan. Ini berarti nambahi syariat. Sopo sing nambahi? Enggak ada yang nambahi. Cuma coro sing berbeda. Apakah salah? Enggak salah. Paham ini ya? Yang enggak boleh itu adalah sesuatu yang baru, yang negatif lah. Sesuatu yang baru yang negatif. Kalau dulu orang lupa kepada Allah dengan cara mereka sekarang ambil joget, ambil nyanyi, megal-megol. Tak ada zamannya Nabi megal-megol model kayak. Ini baru yang sesat masuk neraka. Karena itu harus diperinci. Kalau sampean menyatakan maulid itu onok di zaman Kanjeng Nabi, ngoten-ngoten. Banyak yang tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak. Karena itu dibeda-bedakan sama ulama. Di sinilah Imam Nawawi ngatur. Oh, kalau begitu, pada hakikatnya sesuatu yang baru itu ditolehi hukumi dini. Ada yang wajib. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat butuh. Contoh, menseleksi hadis. Kalau mustalahul hadisnya. Harus saiki. Masalahnya, untuk supaya meniadakan hadis-hadis palsu. Yang sunnah, gimana yang sunnah untuk membantu misalnya orang-orang mencari ilmu, dibuat beberapa kitab-kitab. Oh, ono ilmu fikih, catat syarat-syaratnya sholat itu begini, begini, begini, begini, begini. Syarat-syaratnya wudhu itu begini, rukun-rukunnya sholat itu begini. Kalau ono zaman Kanjeng Nabi yang ada riwayat hadis itu. Ya ilmu fikih, keluar cetakan ilmu fikih untuk membantu mempermudah bagi orang yang mencari ilmu. Lu enak. Ada lagi yang haram. Nah, ulang tahun kok wong Nasoro nyembul. Lilin disembul keploy. Happy birthday to you. Karena itu dilihat dulu bertentangan dengan agama atau tidak. Ojo langsung kon haram no. Bertentangan ambil agama atau tidak. Gak usah pakai split ya. Gak usah pakai split biar gak terganggu. Bertentangan dengan agama atau tidak itu dilihat. Kalau bertentangan gak oleh. Kalau gak bertentangan, sing larang sopo. Termasuk muhdatsatil umur, perkara yang baru. Jadi sampai perhatikan ini. Gai hukum anyar. Gai hukum ah? Anyar. Gimana gai hukum anyar? Kanjeng Nabi ndak haram no, ono wong haram no. Orang baca sejarahnya Nabi, haram. Ono, dalil di Al-Quran dan hadis ndak ada. Kon gai hukum anyar. Yoiki, sesakti. Tidak ada haram di Quran, tidak ada haram di hadis, lah kok haram-haram no. Yoiku sing haram, yoiku sing sesat, kawan sing gaya sing anyar berarti. Hah? Kullu amal, kullu. Kullu muhdatsin laisa fihi amruna fahuwa raddun. Segala yang baru yang tidak ada dalam urusan agama itu ditolak. Yo iki. Kono urusan agama iki. Ini corone tok tutup nambahi hukum Islam. Kok tambah-tambahi dhewe itu hukum Islamnya. Kamu menambahi sendiri hukum Islamnya. Ya ini. Tertolak hukumnya kamu. Ngomong haram. Tapi tidak ono dalil itu Quran hadis tertolak fawaradun ditolak itu gak oleh. Jadi itu hadis memperkuat kita itu memperkuat ambil wong sing larang sing gak bener. Wis. Sekarang kita bahas bahasa. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu itu semua. Semua itu apa? Berarti tidak ada sama sekali ya. Yang enggak bid'ah. Saya mau tanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Apa artinya? Semua jiwa harus merasakan mati. Manusia? Mati. Hewan? Mati. Kabeh mati. Saya mau tanya. Bidadari di surga mati apa enggak? Mati. Nahnul khalidat. Nahnul radiyat. Kami bidadari yang abadi. Kami bidadari yang selalu ridha. Fala nashatu abada. Kami belum pernah marah. Bidadari yang siap menghibur setiap saatnya. Semua jiwa mati. Bidadari tidak mati. Kalau begitu, bukan semua itu kabeh. Ada beberapa yang tidak. Kebanyakan jiwa itu mati. Ada hadis begini. Kullu ainin zaniyatun. Semua mata itu berzina. semua mata itu berzina. Kenapa? Mandang yang haram itu berzina. Apakah semuanya? Apa motori kanjeng Nabi zina? Apanya matanya para ambiya itu semuanya zina? Kebanyakan motori orang ini, matanya orang ini melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat zina. Ake-ake, itu semua mata. Kulu iku ojo digebyau ya kabeh. Di surat Kahfi menceritakan Khidir. Nabi Musa sama Khidir alaihi wassalam ditolong sama orang naik perahu. Untuk nyebrang danau atau lautan. Sampai ada di seberang sana, enak itu Khidir ngambil kapak dipecahin duburi. Kaget Nabi Musa. Apa kamu Khidir? Ini orang nolong gak pakai biaya kok. Lah kok dipecahi? Jawabannya apa? Amma safinat. Fakanat lima sakinat. Amma safinatu fakarat di masakina ya'maluna fil bahar sampai fakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini perahu milik orang miskin, orang enggak punya. Dia baru beli anyar, kelihatan baru. Loh, itu pagi berangkat kerja, sore itu ada yang mapak. Dia itu pejabat yang dolim. Biasanya kalau ada perahu baru, dirampas. Karena itu, dia kan mau pulang. Di sana sudah dihadang sama pejabat yang dolim itu. Mumpung durung dirampas karena ini masih baru, tak pecahi duburi. Biar tidak kelihatan baru, kata he. Kula safinatin ghasba, itu pejabat dan dolim tadi itu mengambil semua perahu dengan cara paksa. Loh, semua perahu itu, perahu model apa sih dicukur? Semua kape, sing elek-elek, sing acur-acur. Semua perahu yang baru. Karena itu, di sini bukan semua itu tanpa terkecuali ada yang enggak diambil, yaitu yang rusak-rusak, yang pecah-pecah. Kula lagi. Mana yang pakai contoh segi bahasa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Bisa dikatakan segala yang hidup itu memerlukan air. Sampean hidup memerlukan air enggak? Air. Binatang memerlukan air. Segala sesuatu hidup memerlukan air. Atau aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, semuanya itu berasal dari air. Sampean dari air apa? Air aqua sampean. Dari air mani, binatang dari air mani, kan gitu. Nah, saya mau tanya, malaikat perlu air enggak? Enggak perlu minum malaikat. Apakah malaikat diciptakan dari mani? Juga tidak, jin. Juga tidak. Wal jannah khalaqnahu min naris samum. Dari api Allah ciptakan. Loh, nah kulla syai'in hayyin itu apa? Segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air. Iku ake-ake. Kebanyakan wake hadis ayat yang begini ini banyak. Tambahin lagi. Kullu muhd muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Itu kabeh, Mas. Kebanyakan ada bid'ah yang enggak sesat. Sama tadi itu, ada jiwa yang tidak mati, ada jiwa yang tidak membutuhkan dan diciptakan dari air, ada perahu yang enggak dirampas. Oh no, ojo kulu kebiau ya kape, jenenge gak ngerti bahasa. Karena itu sing pidato ngono tok pancet iku gak ngerti bahasa Arab al gobloku jenenge. Segala sesuatu bid'ah sesat, artinya kebanyakan bid'ah itu sesat. Orkesmu sesat, nyanyimu sesat, bandmu sesat, acara-acara tarianmu sesat. Nggak ada di zamannya Rasulullah. Anyar kabe, itu yang sesat. Lek moco sholawat diono sesat. Lek zikir boten sesat. Lek dole ilmu boten sesat. Lek hormat yang kanjeng Nabi boten sesat. Paham ya? Itu ngadah norioyo anyar itu. Menghormati kelahiran kanjeng Nabi tanggal rolas itu hari raya baru. Itu tuduhan dan fitnahan. Ada menyatakan tanggal rolas maulid rioyo? Gak ono. Cangkem wong sing nudut tok sing fitnah yang ngomong begitu. Hari raya cuma dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Gak ada hari raya 3, 4, 5. Boten-boten. Cuma mengenang. Iya. Mengenang hari kelahiran Nabi. Iya. Lewong kemerdekaan Indonesia itu kita kenang. Mengenang hari kemerdekaan Indonesia. Lahirnya kita itu mengenang hari kelahiran kita. Mengenang. Mengenang. Penting untuk mengenang itu. Ngiling-ngiling, penting. Supaya apa? Supaya kamu tadi itu syukur. Ngiling-ngilingan. Mengenang hari kelahiran. Iya. Bisa ketahuan aku. Duit aku. Loh, mengenang penting itu. Mengenang haram. Nanti ada mengenang haram ini. Karena itu, dilihat dulu kalau membahas masalah hukum. Nah, jadi intinya bid'ah itu adalah kullu amrin muhdatsin mukhalifin 'anil kitabi wassunnah. Segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis itu adalah bid'ah. Yang enggak bertentangan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu. Cara-cara, ya ono. Cara berzikir itu dengan rutin, ya ono. Cara berzikir bersolawat itu dengan maulid, ya ada cara untuk mengenalkan Rasulullah dengan lewat qasidah itu. Ah, yang sesat. Kenapa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ngono lho, dadi wong iku adil. Inahir. Mebun rokok, mebun rokok. Mbahmu masih ngin rokok. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di sini kita harus berhati-hati untuk memilih. Ini bertentangan enggak ambil Al-Qur'an dan hadis? Kalau enggak bertentangan, monggo dilaksanakan. Kalau bertentangan, ojo maju dilakoni. Sampean ini wajibnya berpakaian apa? Untuk menutup aurat. Modele sakarepmu. pakai sarung, pakai baju enggak wow, boleh, pakai gamis boleh, pakai apa maneh model-model gamis, ada yang model Maroko, ada yang model Saudi, macam-macam. Perempuan juga begitu. Yang penting nutup aurat. Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai abaya, ada yang pakai sewe, ada yang pakai itu, pokoknya cuma pakai kafan, Bu. Laris mati, ay. Yang paling penting menutup aurat. Modelnya boleh sakaratmu. Nah, jadi itu adalah metode, cara yang berbeda. Yang baru enggak ada masalah kalau cara. Isinya apa? Itu yang paling penting. Isinya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Buat cara baru tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, itu namanya sesat. Tapi kalau memang membuat cara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, malah isinya positif, itu bukan sesat, itu adalah bagus. Jorok. Hah? Gak ada masalah itu semua. Makan, yang penting rezeki ha? Halal. Perkara masa ibadah, gak mau tenang apa-apa. Ngeliwet, bagus. Ambil sobrukan, iyo. Ambil mejecer, gak apa-apa. Yang penting, ojo nyolong. Corone Kanjeng Nabi Muhammad ngeliwet misali, tapi beras colongan itu haram. Si penting isinya, caranya boleh berbeda, tapi isinya adalah bagus. Ngono lho orang itu. Paham ya? Kaset. Kaset diisi ngaji Quran, ya bagus. Kamu dengarkan bacaan Al-Quran, bagus. Kaset diisi mesu. Mesu tok di sini. Yo elek. Kaset, sama-sama kaset, tapi isinya dilihat. Ini pecan. Usoi, isinya gini. Ini, ngono, bagus. Itu adalah cara saja. Paham ya? Itu adalah cara saja. Nah, karena itu enggak benar kalau ada orang nuduh macam-macam itu, ya. Nah, karena itu tadi lo. Biar tahu kan. Maulid iki opo sih diwaca? Ono mesune dari maulid. Ono. Ono ngrasani orang ta? Yang ada di situ apa? Salawat ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bertentangan dengan Al-Quran Hadis? Boten. Dibacakan secara Nabi. Mengenalkan kepada Rasulullah. Apakah bertentangan dengan Al-Quran Hadis? Boten. Kalau aku ngadek. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau mau ngadep? Ya, ngadep dibahas. Kalau mau ngadep, bangsa ngadep dulu yang bahas. Saya mau tanya. Orang bersolawat, bersalam kepada Nabi, berzikir apa enggak? Hah? Like, ada bilang solawat dan salam kepada Nabi, bukan berzikir, ojo diladeni. Bung simpel. Dalilnya sudah jelas ya. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Solawat dan salam kepada Nabi adalah berzikir. Orang yang berzikir dipuji kalau berdiri. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji orang berzikir, berdiri, duduk, turu, mboten apa-apa. Namanya berzikir. Allah memuji orang berzikir, berdiri, ini warah kon solawat Kanjeng Nabi berdiri maupun rokok. Model. yang membuat sesuatu yang baru kamu. Kenapa? Allah muji dalam Al-Quran berzikir berdiri, justru kamu menyatakan berzikir berdiri, bersolawat berdiri, masuk neraka. Model gak ini orang? Siapa sehingga bid'ah lagi? Siapa yang membuat hukum baru sekarang? Siapa yang ngarang-ngarang sekarang? Justru orang ini yang ngarang-ngarang, saudara. Cuma ada yang salah baca salawat kepada Nabi, baca salam kepada Nabi, campur lanang wedok. Lo gak bener kamu. Kenapa? Campur lanang wedok mboten nonton. Ono sholat lima waktu campur lanang wedok. Ada sholat Jumat campur lanang wedok. Apa okon ngaku cinta yang Kanjeng Nabi, baca salawat kepada Nabi, campur lanang wedok, sing wajib itu dilarang campur lanang wedok. Takut campur lanang wedok karena PDW. Hati-hati. Ayo maulutan, numpak truk bareng lanang wedok. Loh. Bahaya Pak. Gak boleh itu. Kambing lo campur lanang wedok ruwet. Apa mana yang bongsungi? Hati-hati. Karena itu saya tekankan setiap saatnya. Gak apa-apa kolega yang hadir pengajian. Ojo sapi ke pelanang wedok. Buso dah benar. Berangkato rombongan wedok. Berangkato rombongan lah. Lanang itu yang benar. Hah? Itu yang gak boleh. Ziaro bagus. Cuma ziaro jangan dibuat rekreasi. Pariwisata Wali Songo. Wali Songo itu untuk mereka itu dakwah. Lah kok gil pariwisata? Inaik. Berangkat lanang wedok kadang-kadang pacaran yang Wali Songo. Gai kocomoto irang futu-futuan. Ono de Sunan Kali Jogo. Enak. Nah bener kalau begitu itu. Yang perempuan-perempuan, wis aja kok niku metu kloyongan. Lah wong Jumat kamu itu dak wajib. Lah wong ngubur jenazah kamu itu dak wajib supaya anteng di rumah. Lah kok keliling Wali Songo paling istiqomah kok itu. Enggak usah, Bu. Mojo Yasin, mojo tahlil di rumah sampai yang Wali Songo tuh nggak no. Yo berkat kok di omah, yang laki silahkan berangkat dengan niat yang baik, tuh nggak no sing ono di omah. Begitu berangkat bareng sing lanang wong limo sing wedok rongatus. Sampai kesel ngelatih ini. Karena itu. Harus betul-betul diatur. Nah ini yang gak setuju saya. Ini yang gak setuju. Dolek berkah caranya keliru. Ini cara mana yang keliru nih? Cara mana yang keliru? Lah kalau caranya keliru, dosa sampean. Khosulu, bagus. Berangkat yang khosulu, gak sembahyang subuh. Lih. Enak itu, gak bener coromu kalau begini nih. Saya lihat kemarin kok ini Marian Holik rek dirusak sama orang-orang yang hadir ini. Ladang itu turu bareng, hati-hati. Sukualat deh mau coba ini, bukan dapat berkah kon. Niatmu bagus tapi coromu gak salah. Ibadah itu diatur yang benar. Berangkat haji tapi gak sholat. Keliru sampean. Poso Ramadan tapi gak sholat. Keliru sampean. Apalagi urusan-urusan pendukung bukan kewajiban. Lah diatur. Hah? Diatur yang kena. Jadi intinya Maulid boten bid'ah. Asal boten wonten kecampuran yang haram. Kalau kecampuran yang haram, ya haram. Sholawat yang Kanjeng Nabi boten bid'ah. Asal dengan cara yang bagus. Tapi kalau memang tidak bagus, ya haram. Ayu warahi lucu. Ngambil terbang, ngambil lempeng. Sholat tuh. Oh, sing ngrungokno dudu eling Kanjeng Nabi. Syahwat kabeh. Dosa untuk memeriahkan aja muni meriahno rek kalau mau mengenang Kanjeng Nabi memeriahkan rame-ramean lah jangan memeriahkan memperingati mengenang tahu memperingati enggak ngelingno sampean ya yang lupa dengan Kanjeng Nabi dielingno mengenang yang kurang senang dengan Kanjeng Nabi, yang kurang paham dengan Kanjeng Nabi, diajarkan, dibacakan sejarahnya. Ngono lho, memeriahkan. Oh, pemeriahkan. Lah, kok meriahkan? Perlombaan kok meriah-meriah. Mengenang, memperingati. Perayaan Maulid Nabi. Itu perayaan. Peringatan mengenang dikro ngiling-ngiling dikro maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wah, macam-macam sebetulnya ya. Ada lagi muji Kanjeng Nabi gak oleh. Itu ya apa sih muji gak oleh? Gusti Allah muji. Sahabat muji. Coba sing maca tolah al-Badru alaina sapa? Sahabat. Hasan bin Sabit itu adalah pemuji Rasulullah yang ulung. Muji Kanjeng Nabi tidak oleh. Sapi ini dipuji. Wadih sapiku. Kuat sapiku. Mboten napa-napa. Muji Kanjeng Nabi tidak boleh. Bojone dipuji. Langit dipuji, negara dipuji, Garuda dipuji, Kanjeng Nabi haram dipuji, kok model? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Wonten napa-napa? Kenapa sing dipuji dudu Garuda, tapi lambangnya Indonesia? Muji negara, wonten napa-napa? Karena mempertahankan negara yang penduduk Islam itu adalah termasuk cinta agama Islam. Padamu negeri aku dan seterusnya. Ya gak apa-apa. Apa oleh Kanjeng Nabi? Ya Nabi salam alaika. Walaupun rokok, kok model? Untuk negara, untuk lambang, tapi untuk Rasulullah, bid'ah, masuk neraka, haram, sesat, syirik. Lo model ini orang tak benar sama sekali. Memuji orang-orang yang mencintai Nabi. Menyesatkan orang-orang yang menghormati Kanjeng Nabi. Bun, tidak usah ikut yang begitu. Tapi saya tetap juga meminta ojo dicampuri cindanda. Maaf, termasuk memperingati Kanjeng Nabi dibiayai rokok. Saya kadang-kadang ngenes Pak diundang sampai sampean ini. Melbu grendel gudang garam dari. Habib Taufik kok bodoh ambil penyanyi saya ini. Orkesan tak telok. Sampurna gudang garam bentul. Habib Taufik ceramah gudang garam bentul. Ini apa? Oh juga bendera pun. Ya yo bendera apa? Tulisan sing manfaat, mboten napa-napa. Apa sedek umbul-umbul dipasang terus sampai kesel aku. Nah ini coba dipikir baik-baik. Ayo kita rubah supaya sempurna. Balik no maning koyo wong biyen. Nikmat jadinya.